Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Lamhah Kutub Lamhatun Al-Firqadhalah. Dan sebelum kita mulai, ada yang perlu saya sampaikan di sini kepada para ikhwan, kepada para akhwat, tentang informasi-informasi yang sudah menyebar, berita-berita yang sudah menyebar, yang mungkin perlu adanya penjelasan, perlu adanya pelurusan informasi-informasi itu. Dan semakin hari semakin banyak yang bertanya kepada saya, katanya ya, santri-santri Magetan sudah ada yang mabuk-mabukan, sudah minum khamar dan lain sebagainya, sudah sampai di kota-kota yang lain. Tapi kita jelaskan agar supaya penukilan-penukilan itu tidak keliru, kemudian berentet ke tempat-tempat yang lain, sehingga dengan begitu bermadarat kepada para penukil. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu lafaz yang keluar dari ucapan kita, mereka semua itu ditulis. Kalau kita menukilkan ada keliruan, maka itu berbahaya bagi para penukil. Oleh karena itu, perlu sedikit kita jelaskan sebelum kita mulai pelajaran, bahwa ketika ada, ya, saya mendengar ada santri-santri yang katanya pada teler, ya, ada yang sampai sholatnya kepalanya miring-miring, ya, kemudian ada yang sampai nendang-nendang apa namanya tiang listrik, ada yang muntah-muntah. Saya terkejut mendengar itu. Karena dari awal berdirinya Mahat ini tidak pernah ada ceritanya orang minum khamr. Kalau minum khamr ini baru pertama kali. Saya sampai ya berazam, kalau ini benar, maka yang minum khamr dikeluarkan semuanya. Dan sebelum kita melakukan tindakan, tentunya sebagaimana dalam agama kita untuk melakukan tabayyun, meminta ketelitian, penjelasan, agar supaya disebutkan dalam ayat, antusibu qauman bijahalah, engkau menimpakan sesuatu kepada satu kaum di atas dasar kebodohan, yang tidak tahu, kemudian setelah itu menjadi penyesalan. Tapi mungkin asan pintu sana itu ditutup ya, saya ulap ini yang di sini nih. Jendelanya ya. Sejak kemarin-kemarin. Tapi maka saya bersama Musrif setelah daurah Syekh ini kondisi sudah stabil karena mungkin kemarin banyak tamu. Setelah tidak ada tamu, sudah saya langsung segera saya cari-cari informasi ya. Kemudian juga ada Said yang sebenarnya anak kecil. Ini Said enggak ada di sini. Mana Saidnya? Belum datang. Baik. Said tanya ya satu persatu, apa yang kalian minum, begitu ya. Kamu beli di mana? Ya, belinya di Slagreng. Ini sekarang sudah mulai banyak toko-toko, apalagi sebentar lagi ini menjadi kecamatan yang ramai, tentunya banyak solan-solayan, minum-minuman dijual di situ. Kemudian saya tanya, yaitu minum apa namanya, geringseng. Saya tanya sepersatu, kalian mabuk ya? Enggak mabuk, semuanya bilang enggak mabuk. Saya tanya kepada satunya, kamu sholatnya miring-miring ya, kamu sampai keliangan. Enggak Ustaz, saya enggak miring-miring ya. Saya tanya saksi, ya enggak apa-apa Ustaz, begitu ya. Saya tanya lagi ya, kamu katanya muntah-muntah. Enggak, saya enggak muntah Ustaz, itu saya makan itu kesel kangkung katanya ya. Akhirnya saya muntah, itu muntah bukan ini. Kemudian botolnya mana? Botolnya dibuang. Maka kita ingin mencari tahu tentang minuman ini. Ini site membuka di internet tentang judul geringseng. Bagaimanakah minuman ini? Berapa kandungan alkoholnya? Dan dari penjelasan MUI, Majelis Ulama Indonesia, bahwa alkoholnya nol. Jadi tidak ada kandungannya. Sehingga kalau mereka enggak mabuk, ya mungkin itu benar. Karena enggak ada kandungan alkoholnya. Akan tapi MUI sendiri tidak berani untuk memberikan label halal. Karena apa? Ini kayak pembikinannya kayak bir. Tapi diteliti kok enggak ada alkoholnya. Sehingga tidak ada merek halal Majelis Ulama Indonesia. Dan kita tetap waspada. Karena pembikinnya kayak bir, maka saya masih sanksi semuanya, ya. Dikasih sanksi semuanya gundul, ya. Dan bukan yang gundul-gundul di sini ini semuanya minum khamar, karena ada yang bilang itu pada yang gundul-gundul itu pada minum khamar, gitu ya. Gundulnya banyak di sini. Ada gundul-gundul sendiri, ada gundul warna ini, gundul itu. Jadi bukan gundul-gundul itu peminum khamar, bukan. Tapi ini yang pertama. Jadi kalau dikatakan khamar itu belum sampai derajat khamar. Karena Nabi SAW mengatakan kulu muskirin khamrun. Setiap yang mabukkan itu namanya khamar. Kalau belum sampai derajat mabukkan, belum derajat khamar. Dan mereka tidak mabuk. Jadi kalau dibilang mabuk-mabukan, ini tidak benar. Kalau dibilang apalagi minum-minum khamar, belum sampai derajat khamar. Selanjutnya, ya, ini berantet, ada yang beli lagi mikmak, begitu namanya, betul ya. Botolnya sudah tertahan, kandungan alkoholnya 4,8. Saya tanya orang yang pernah minum khamar, yang mungkin punya pengalaman minum khamar. Ini kalau minum seperti ini, bagaimana ini? Kira-kira mabuk pendak seperti ini? Oh, itu sedikit Ustaz, itu tidak mabuk seperti itu. Ini campuran. Jadi bukan murni itu yang jadi khamar, dicampur nanti menjadi khamar. Orang bisa mabuk. Ini campuran saja. Kalau orang usia 15 tahun, minum begini enggak apa-apa. Kalau mungkin umurnya 5 tahun ke bawah itu baru ngeliang. Dan rata-rata khamar itu sampai berapa bisa pusing, 50 sampai 70 itu sudah baru mabuk. Tapi jadi 4,8 ini tidak sampai, orangnya tidak sampai ini mabuk, masih sadar. Karena ini tambah lagi ya, sanksinya saya tambah lagi juga. Jadi yang minum mikmak kita sekoros untuk sementara waktu dari belajar tempat ini. Jadi kita sudah bertindak. Jadi jangan ada anggapan ini mudirnya tidak tegas, mudirnya takut kehilangan mada'u. Nah ini keliru semua. Kita bertindak ini sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Dan juga bukan takut kehilangan mada'u. Mada'u alhamdulillah kita ini banyak. Sejak awal dakwah salafiyah masuk ya ke tempat ini, di Jawa Timur ini, Magetan ini paling banyak. Dulu di zaman Laskar, ya, di Ngawi itu baru 3 orang. Di Madiun berapa? Walaupun lebih dahulu di Madiun. Dan teman-teman yang lain, Jember pun enggak berapa banyak. Di Malang, di Surabaya, di sini paling banyak. Jadi kita enggak takut. Ya, sekarang pun juga demikian. Semakin hari semakin banyak. Tetapi kita diperintahkan agar kita ini, namanya pendidikan, ya, kita ini membenahi, memberikan ilmu. Di samping itu pula, mungkin bagi orang yang mengatakan, lah kok begitu aja kok disanksi Ustaz, begitu ya. Karena di sini pendidikan. Kalau orang berpacaran, kita langsung masih sanksi. Kalau sampai ya pegang-pegangan, dan langsung keluar itu. Dan tidak sampai seperti sekolahan umum, berzina baru dikeluarkan. Tidak. Kalau di sini pondok, baru langkah-langkah menuju ke situ, sudah langsung kita ya tindak. Yang mungkin SMS-an, ya, yang mungkin main Facebook-an, kita panggil mereka. Dan juga perlu diperhatikan bagi adik-adik yang kecil, kalau mungkin ke tempat-tempat yang lain, ke beli belanja-belanja, apalagi sekarang mau bulan puasa, jangan sembarangan membeli minuman-minuman. Kalau enggak jelas, jangan coba-coba, wah saya penasaran ini kayak apa rasanya. Jangan coba-coba ya, karena sekarang ini banyak produk-produk yang baru-baru, kalau itu enggak jelas membahayakan kita. Maka jangan mencoba-coba, kalau enggak tahu ya sudah cari yang tahu-tahu saja. Jangan yang remeng-remeng diambil. Walaupun mungkin sekarang sudah terang-terangan menjualnya di ya supermarket, di depan-depan langsung begitu, kita harus waspada. Jangan bermudah-mudahan, sekarang ini semakin terang-terangan kemaksiatan. Dan khamar itu jelas hukumnya. Rasulullah SAW melaknat bagi para peminum khamar. Disebutkan dalam al-hadis, rawahu Tirmidzi dari Anas bin Malik, Rasulullah menyebutkan la'anallahu fil khamr asyarah. Allah melaknat pada khamar itu ada 10. Yang pertama asyraha, yang meras, yang bikin khamar, kena laknat. Mu'tasaraha, yang meminta untuk dibikinkan khamar. Masyaribaha, yang meminumnya. Wahamilaha, yang membawanya. Jadi kalau mungkin kalian ke tempat itu, dia yang punya uang, ya, yang punya uang, tolong kamu belikan. Yang membawa ini kena laknat juga. Wal mahmulah ilaihi, dan minta dibawakan. Wasakiha, yang menuangkan, ya, dari botolnya, kena laknat. Wabai'aha, yang menjual. Waklas samanaha, samaniha, yang makan harta dari jual beli khamar. Wal mustarilaha, wal mustarolahu, pembelinya dan minta dibelikan. 10 ini semuanya kena laknat. Dan khamar itu merusak jasmani, itu rusak. Ya, ada yang bilang sama saya, jangan dikatakan kalau minum khamar itu enak, terbayang-bayang kemana-mana. Tetapi minum khamar itu katanya ya badannya sakit semuanya, kayak seperti orang digebuk kayak maling begitu ya rasanya. Badannya rusak seperti itu. Lihat matanya kemerah-merahan, badannya kering. Ini secara fisik. Secara akal juga merusak. Orang itu kalau sering minum khamar bagaimana? Bisa sampai derajat kegilaan. Kemudian secara agama, orang minum khamar, kalau sudah teler, sudah memedulikan ibadah kepada Allah. Kalau mungkin teler di waktu jam 11, dia masih teler sampai jam maghrib. Sudah, hilang ibadahnya. hilang dikirim oleh Allah SWT. Secara kehormatan juga demikian. Orang minum khamar enggak peduli. Mungkin tadinya dia orang terhormat, ketika dia minum khamar mungkin dia lagi tergeletak, ya. Orang mungkin ngomong bagaimana dan ini dan itu. Kondisinya terhina. Ini masalah khamar. Maka perlu berhati-hati. Dan mungkin sudah kita sebutkan dahulu bagaimanakah hukuman secara syar'i orang yang minum khamar itu. Nah, Yakub. Dicambuk berapa kali? Di masa Nabi SAW dicambuk 40 kali. Ya, di masa Umar dicambuk sebanyak berapa kali? 80 kali. Ini sanksinya, karena termasuk dosa besar. Tapi kemudian juga perlu kita ingatkan bagi yang mungkin biasa, ya, kalau mungkin ada info-info kejelekan itu senang. Ya, seperti ini perlu kita waspadai. Karena hal seperti ini termasuk dosa. Kalau kita ada informasi-informasi kejelekan pada kaum muslimin, kita diperintahkan untuk menutup. Allah mengatakan innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang mencintai, senang kalau tersebar kekejian di tengah-tengah orang beriman, baginya itu azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Karena kalau tersebar kaum muslimin demikian, maka orang kafir mereka itu lihat kaum muslimin parah-parah. Dan kaum muslimin jangan sadar seperti ini. Lihat orang-orang luar negeri, melihat negeri Indonesia ini. Ternyata Indonesia itu negara terkorup, begitu, ya. Yang jelek siapa ini? Kaum muslimin semuanya. Kita pun juga kena. Oh, ternyata seperti itu jeleknya orang-orang kaum muslimin. Katanya takut dengan Allah, katanya takut dengan hari kiamat, ternyata masih doyan duit. Apalagi maksud-maksud yang lainnya. Dan kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk menutup dan tidak apa menyebarluaskan. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang membebaskan dari seorang mukmin, yaitu dari petaka dunia, maka Allah akan bebaskan dia nanti petaka-petaka baik, ya, petaka di negeri akhirat. Dan orang yang ngasih kelonggaran orang yang kesulitan, maka Allah akan berikan kelonggaran bagi dia di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa menutup seorang muslim aibnya seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan dalam al-hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani, ya ma'asara man qad aslama bilisanihi walam yufdi al-iman ila qalbihi. Wahai orang-orang yang telah masuk agama Islam dengan lisannya, akan tapi tidak masuk dalam hatinya. La tu'udhu al-muslimin. Janganlah kalian menyakiti kaum muslimin. Wala tu'ayyiruhum, janganlah kamu menjelek-jelekkan mereka. Wala tattabi'u auratahum, jangan kamu cari-cari aib-aibnya. Fa innahu man tattaba'a aurata akhihi al-muslim tattaba'allahu auratah. Barang siapa mencari-cari aib-aibnya saudara yang seorang muslim, maka Allah SWT juga akan cari-cari kesalahan-kesalahan dia. Wa man tattaba'allahu auratah, kalau Allah yang mengikuti juga mencari kejelekan dia, maka yafdahu walau fi jawfi rahlihi, Allah akan bongkar kejelekan dia walaupun dia di tengah-tengah rumahnya. Jadi akan terbongkar. Dan ini terbukti bagi orang-orang yang mencari-cari aib saudaranya, ternyata benar. Allah SWT akan tampakkan aib-aib dia. Sim dikatakan oleh Hasan al-Basri, laqad adraktu qauman, aku telah mendapat satu kaum. Yang kaum ini kanat uyubuh masturah, aibnya ini tersembunyi, tertutup. Tapi kaum ini sukanya mencari-cari kesalahan orang. Maka fadharallahu uyubahum, Allah tampakkan akhirnya aib-aib mereka selama ini tertutup. Padahal sebelumnya tersembunyi. Karena akibat dia ini suka mencari-cari kesalahan, akhirnya tampaklah aib-aib mereka. Dan juga Hasan al-Basri mengatakan, aku dapatkan juga satu kaum yang kaum ini enggak memiliki kesalahan, tapi sukanya mencari-cari kesalahan. Kemudian Allah adakan fa'ahdasallahu lahum uyuban, maka Allah jadikan dia memiliki aib-aib. Ya, demikian. Ini terbukti. Dan banyak sudah kejadian-kejadian baru berlalu. Ada yang mungkin orang-orang yang mencari ya kesalahan-kesalahan di mahat ini ya untuk disampaikan kepada para masayikh. Tapi alhamdulillah akhirnya mereka yang nyari-nyari kesalahan itu dia kena kesalahan sendiri. Ya. Pondoknya demikian, demikian, demikian, terutama pondok TN-nya ya. Kemudian bagaimana? Sampai mau formulir pendaftaran itu mau dibawa ke Damat ya. Anda suruh nyarikan, mau dibawa ke Damat untuk apa seperti itu ya. Dan tidak waktu lama ternyata dia yang mencari-cari seperti itu, menulis-nulis, akhirnya Allah juga bongkar aibnya. Ternyata si fulan ini sering tidak salat subuh. Padahal salat subuh itu merupakan sebagai alamat. Inna asqala shalawati 'alal munafiqin salatul fajri wasatul isya. Sesungguhnya seberat-beratnya salat bagi orang-orang munafikin salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fihi ma la'atauhuma wal habwa. Kalau mereka ini tahu isi pahalanya orang yang salat subuh, mereka akan datang meskipun dengan merangkak sekalipun. Ya ini ternyata bagaimana? Jarang salat, padahal ngeritik luar biasa, ya pedas. Seakan-akan ya di sini ngurusnya banyak orang. Jadi kita ini berat dibandingkan kita cuma ngurus diri sendiri. Kita bisa selamat. Ternyata dia ngurus sendiri tidak selamat. Akhirnya ada yang meneliti dia, ya. Ada yang ngindip-ngindip. Jadi subuh ini dia keluar pandak, ya. Sudah ini sudah komat, belum keluar. Sini sudah membaca Quran, belum keluar. Ah, akhirnya tahu enggak keluar, dia tinggal salat. Besok lagi, teliti lagi. Wah ini, dua kali. Akhirnya dilapor ke syekh. Ini syekh, ini punya ini, punya ini. Nah, baik kita yang dengar. Nah, ini. Ini bagaimana kita meneliti yang ini, yang itu. Ternyata ini sifat yang jelek seperti ini, sifat kemunafikan. Kalau orang munafik itu enggak berhak untuk bicara agama. Jangan bicara ini haram, ini muhdas, ini sementara sifat yang demikian. Hilangkan kemunafikan dari dirimu baru bicara masalah agama. Dan juga ada yang mengkritisi dan itu ternyata dia khulwah dengan seorang perempuan. Yang dia mencari ini sekarang dia banyak kalau kita sebutkan. Ya, insya Allah itu sebagai pelajaran bagi kita. Ya, ada yang sampai ucapan-ucapan sampai derajat kepada kekufuran, luar biasa. Ini sudah habis waktunya. Insya Allah kita lanjutkan besok hari. Afan Ustaz, bagaimana dengan perkataan segala sesuatu yang banyaknya mabukkan maka sedikitnya pun haram? segala sesuatu yang baik yang memabukkan. Tadi perlu di apa? Lafaznya enggak seperti ini, ya. Lafaznya enggak seperti ini. Kalau itu memabukkan, sedikitnya itu haram. Jadi kalau misalnya khamar, ini khamar, mungkin satu gelas ini khamar. Jadi kalau mencicipi satu sendok aja sudah haram itu. Terkena dia dosa. Itu kalau sudah tingkatnya khamar. Baik. Jadi tidak bisa saya cuman sedikit saja sudah kena dosa seperti itu. Baik, antafilahuna.